Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Khitbah wa Zifaf karya Amr Abdul Munim Salib wafakahullah. Sampai pada halaman yang ke-56 ya. Nah, hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan juga ucapan Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, serta ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Naam. Yang menunjukkan kepada kita bagaimana sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan dunianya. Nah, karena yang namanya kehidupan dunia itu sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi ini akan fana, akan sirna. Nah, walal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Nah, sekarang kita lanjutkan pada lanjutan riwayatnya. Qala wafaqallahu wa 'an Daud bin Qais rahimahullah, dan dari Daud bin Qais rahimahullah dia berkata, ra'aitul hujurat, aku melihat kamar-kamar itu, yang dia maksud adalah hujurati ummahatil mu'minin, kamar-kamar ummahatil mu'minin, ini para istri Nabi SAW wa radiyallahu anhum ajma'in. Itu min jaridin nakhl, terbuat dari pelepah kurma. Mughasyat min kharijin, yang ditutupi dari luar. Bi musuhi sya'ar, ini apa? Asy'ar, dengan musuh syar, itu apa itu? Kayak ilalang itu, musuh syar. Wa adzunnu, dan saya mengira, memperkirakan begitu. Ardal bait, lebar rumah tersebut, min babil hujrah, dari pintu kamar, ila babil bait, sampai pintu rumah, nahwan min sittati adru, sekitar 6 hasta. Satu hasta itu dari siku sampai ujung jari tengah bila dibentangkan. Ini enggak ada setengah meter ya, enggak ada. Jauh. Paling berapa segini? 50 cm ada? Enggak ada. Sekitar 30 paling segini. Enggak sampai. 40 mungkin enggak sampai. Kali 6. Mungkin dari sana sampai sini ya. Pintu kamar dengan pintu rumah. Wa uhrizal baitu ad-dakhilu atau wa ahrazul baiti ad-dakhil 10 adru. Dan batas rumah bagian dalam itu ya ukurannya wa ahruzu ya al-baita ad-dakhila ya. Ya aku membatas ya membuat batasan rumah yang bagian dalam itu 10 dhira. Itu dari sana sini. Kalau 10 tambah 4 ya. Iya paling situ. Ada tiang ini. Nah, gitu. Ya tahu maksimal sana mas. Kalau dihitung dari sini 10 ya paling tiang itu, tiang itu. Jadi dari depannya saya itu ya, depannya ini pintu rumah sampai sini pintu kamar segini kamar. Nah, wa adunnu samkahu baina samani wasab. Dan aku mengira, ya memperkirakan samkahu ini atapnya ini ya itu antara 8 sampai 7. Kalau 6 itu sampai sini 9 ya. 7, 8, tambah 2 atau 3 didirikan. Gitu ya. Baik, di sana. Mam. 7 atau 8. 7, 8. Misalkan sini. Satu, dua, tiga, empat. Iya. Ya mungkin setinggi apa ya. Ya ini ya, yang paling bawah itu ya. Nah, tiang yang paling luar. Ya, tinggi itu. Jadi kalau orang Arab mungkin ya tinggi ya. Tinggi ngangkat begini itu nyampe ya tangannya. Nyampe. Nah, nahu dhalik, semisal sekitar itu. Waqaftu inda babi Aisyah fa idza huwa mustaqbilal maghrib. Dan aku berdiri di pintu kamarnya Aisyah, ternyata menghadapnya ke barat. Menghadapnya ke barat. Jadi pintunya ini ya. Pintu ini menghadap ke sana. Baik. Ini ada di Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari. Wa hadza la syakka fihi awdahu ad-dalalah. Dan ini tidak ragu lagi adalah sejelas-jelasnya petunjuk ala istihbabi talqil mubalaghati fil bina'i wal athas. Yaitu disukainya ya tidak berlebihan dalam bangunan dan perabot rumah tangga. Walakinnahu kadzalik laisa da'watan litaqtir wal imsak. Akan tetapi ini juga bukan kemudian mengajak orang untuk taqtir. Taqtir itu artinya apa? Pelit, ya. Dan imsak menahan dari mengeluarkan, yaitu infak sama sekali. Ya, dalam keadaan mampu. Ya sudah, kalau memang begitu, baiknya ini aja. Kita tidur di kolong jembatan saja, misalkan. Demi mencontoh ya, kesederhanaan. Ya enggak, itu namanya takdir. Ya. Nah, ya beri apa yang menjadi apa kebutuhan duniamu. Wa bataghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhiratmu, dan jangan lupakan bagianmu di dunia, ya kan? Yang kamu perlukan di dunia, ya, tempat tinggal perlu. Cuma yang diingatkan adalah jangan bermegah-megah, jangan berlebihan. Itu pun sifatnya bukan larangan wajib tuh ya. Enggak boleh bermegah-megah gitu. Apa sifatnya haram, ya. Enggak, cuma anjuran. Disukai begitu. Ya. Yang cukup saja, yang sederhana begitu. Dan yang namanya cukup kan kondisinya beda-beda ya. Kalau misalkan keluarga cuma dua orang, suami istri, anaknya belum punya, ya rumah segini mah udah luas sekali ya gitu ya. Jadi kalau anaknya 10, hah? Ya nggak mungkin ya. Mau nggak mau kan dia akan apa? Perluas. Sebalik, sebagaimana Masjid Nabawi dulu, sederhana, kecil. Tapi ketika umat semakin banyak, butuh adanya apa? Perluasan. Jadi perluas. Diperluas sesuai dengan kebutuhannya saja, tapi jangan apa? Melampaui batas. Itu yang diinginkan. Nah, fa in kana ar-rajulu qadiran ala ta'sisil baiti wa tawsi'ah fihi fala ba'sa bidzalik. Maka bila seorang mampu untuk mengisi perabot di rumah tangganya, memperluasnya, maka itu tidak mengapa. Nah, walakin akan tetapi duna mubalaghah wa au israf, tanpa berlebihan atau israf. Ini yang di luar kebutuhan. Kalau sifatnya dia perlu bagi kondisi sekarang misalkan ya. Nah, segala kemudahan itu banyak. Ya, bagaimana kalau pakai AC misalkan? Dan dia mampu, punya kemampuan. Enggak memaksakan diri, enggak sampai utang-utang ke orang, enggak. Mampu dia dan memang dia butuh. Karena hawanya yang apa, misalnya daerahnya panas sekali. Ya, dengan itu dia bisa tenang. Fungsi rumah semakin apa? Semakin terwujud. Ya, itu tempat dia beristirahat, menenangkan diri. Terwujud. Enggak masalah, dia mampu. Tidak memaksakan diri. Dan itu dalam ukuran umumnya masyarakat sesuatu yang apa? Wajar. Enggak mewah-mewah begitu. Untuk ukuran masyarakat sekarang ya. Lain kalau orang kampung dulu ya. Enggak tahu AC itu apa ya. Nah, mungkin perlu dari luar negeri datangnya. Kalau sekarang ya di sini banyak yang jual nih dia. Paham, kayak misalkan sekarang itu apa? Kulkas misalkannya. Ya, sebatas yang orang itu butuh untuk nyimpan sayur, daging-daging biar seger, ikan atau apa. Dan itu sudah menjadi apa keperluan yang tidak lagi lux orang sekarang itu. Sudah sekunder lah, kalau bukan primer, sekunder. Paham ya? Itu tidak masalah kalau begitu. Nah, yang penting jangan sampai apa? Memaksakan di diri berlebihan. Tidak mampu beli. Akhirnya terjebak dalam apa? Muamalah ribawiyah. Datang ke bank hutang. Ya, hanya karena apa? Pingin ikut tren ini. Nah, ini enggak boleh. Nah, atau israf. Dibeli tapi enggak dipakai, sekedar apa? Punya aja begitu ya. Sekedar punya. Beli HP ya segala merek dibeli. Padahal yang dipakai cuma satu, yang lain tuh apa? Koleksi. Ya. Yang penting kan punya. Nanti udah trennya udah berlalu, dia jual murah, beli lagi tren baru lagi. Nah, ini namanya israf. Enggak dia butuhkan, sekedar untuk apa? Senang-senang saja. Ini enggak boleh. Ini enggak disukai. Walil mar'ah an taskuna fi ma taskunu fihi masilatuha. Dan bagi seorang perempuan menetap pada sesuatu yang menetap di dalamnya perempuan yang semisal dia. Ya layaknya. Wa kadzalik, demikian pula yu'assisu la baitaha fi hududi ma tu'assisu bihi buyuta masilat berarti di sini yu'assasu laha baituha fi hududi ma tu'assasu bihi buyutu masilatiha. Demikian pula diisi ya, untuk perempuan tadi perabot rumahnya pada batas-batas yang dengannya diisi perabot rumah perempuan yang semisal dia. Nah, dikatakan semisal dia untuk menunjukkan bahwasanya beda-beda kondisi perempuan. Ada yang perempuan desa, ya antum kasih kompor subuh itu ya udah syukur sekali dia. Karena di desa biasanya itu apa? Kayu bakar, tungku. Pernah lihat tungku? Tungku. Dikasih kompor sumbu gitu, waduh, sudah senang sekali. Sudah luar biasa. Ya. Dikasih apa lagi? Ya, standarnya orang desa. Tapi kalau perempuan yang perempuan kota? Nah, lain lagi ya. Harus yang model gini ya, Abu siapa? Nuaim ya. Cetek-cetek. Ya. Kalau dikasih tungku. Iyalah hari dia. Buat apa ini? Ya. Paham? Cari yang cetek-cetek gitu ya, kompor gas. Ya, semisal dia. Misalkan orang Arab, ya, antum cari orang Arab. Ya, misalkan mangannya daging, sak roti. Enggak tahu mangan tempe ku. Nanti disingkatnya apa gitu ya. Ya, antum harus tahu kebiasaannya, Bang. Ya, lihat kantongnya juga gitu ya. Bisa enggak tiap hari beli daging ini? Karena calonnya kamu ini makanan tiap harinya daging sama roti. Ya. Itu maksudnya. Syarat adami idhalil zauj atau syak yani dengan syarat tidak idhalil zauj. Ya. Ini menyusahkanlah gitu. Ya, atau memberatkan dia. Ya. Nah. Tapi yang lelaki pun harus paham. Ya, perempuan yang dia mau nikah itu dari kalangan mana ini? Kalau orang yang biasanya ya sederhana, ya dia tidak menyesuaikan. Kalau orang biasanya standar tinggi ini, ya antum juga harus paham, gitu ya. Kecuali kalau perempuan tadi apa sangat neriman, walaupun dia kalangan orang ekonomi tinggi, tapi orangnya sangat neriman. Ya tempe pun tidak apa-apa, ya tidak masalah. Itu namanya rezeki. Ya.